banyak orang berani berkelahi, dengan mudah Anda akan segera menemuinya. Pergilah ke pasar atau daerah rawan, di sana banyak jagoannya. Banyak orang berani berkata-kata lantang, demo di mana saja, tergantung berapa bayarannya. Wow, lantang banget suaranya. Mereka berani apapun risikonya, tertangkap itu sudah biasa karena itu memang mainannya. Banyak juga orang yang berani, bahkan korupsi, tak segan-segan mengambil sangat banyak. Tapi dengan lihai, ia berbagi, sehingga penjara bukan apa-apa. Terali besi hanyalah mimpi yang tak pernah mampu mengurung dia. Karena dengan segera, ia bisa keluar, melenggang dari sana. Karena waktu korupsi, ia sudah memperhitungkannya. Berani berkelahi? Berani korupsi? Berani berbicara? Itu biasa. Tetapi menjadi luar biasa adalah kalau Anda berani jujur. Berani jujur menjadi sebuah mimpi yang sangat diharapkan karena dia cita-cita yang sangat menjanjikan. Berani jujur akan memberikan masa depan yang luar biasa. Berani jujur, ya, berani jujur. Ya, sekali lagi, berani jujur. Berani jujur akan membawa Anda menggapai puncak tertinggi dari cita-cita. Berani jujur akan membawa Anda bergaul banyak dengan orang-orang yang luar biasa. Berani jujur akan membuat Anda sangat berharga. Tetapi mengapa tidak banyak orang yang berani jujur? Mengapa sulit menemukan orang yang berani jujur? Mengapa keberanian untuk jujur tak ditumbuh kembangkan? Bahkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, kita seringkali harus mengalami kekecewaan. Karena ternyata tidak sedikit para pemimpin, para petinggi negeri yang tidak berani berbicara jujur, yang tidak berani bertindak jujur, yang tidak berani jujur untuk mengatakan apa yang seharusnya dikatakan, melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Semuanya serba melumuri diri dengan diplomasi-diplomasi dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi, menghindarkan diri dari panggilan jujur, sehingga mereka memanipulasi kata, sehingga mereka melakukan hal-hal yang sungguh tidak menyenangkan di dalam kehidupan. Karena itu, marilah kita semua belajar untuk berani jujur, supaya para petinggi negeri juga berani jujur, supaya para parlemen dipenuhi oleh orang-orang yang berani jujur. Iya, supaya di semua lapisan negeri orang berani jujur, sehingga tingkat pemerintah daerah kita menemukan berani jujur. Maka pemimpin-pemimpin yang berani jujur akan membawa Indonesia mencapai masa depan yang luar biasa. Semoga Anda berani jujur, bukan berani korupsi. Bersama saya, Bigman Sirait.